وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan petunjuk Allah, dengan nikmat dan karunia Allah kita dimudahkan kembali melanjutkan kajian kita pada kesempatan malam ini. Kita lanjutkan pembahasan tentang hak-hak yang telah ditetapkan syariat yang sesuai dengan fitrah kita, dan kita masuk pada Al-Haqqur Rabi', hak yang keempat, yaitu Haqqul Aulad, hak anak-anak. Kemarin telah kita bahas tentang hak orang tua atas anak-anak. Kali ini kita akan bahas insyaAllah tentang hak anak atas orang tua, yakni kewajiban orang tua terhadap anak-anak. Perlu kami tegaskan kembali berkenaan dengan yang lalu agar kita berhati-hati, karena hak orang tua atas kita amat sangat agung, sebab orang tua adalah yang menjadikan sebab lahirnya kita ke dunia. Maka Allah sebutkan setelah penyebutan hak Allah, yakni ibadah kepadanya. Kemudian ikhwafillah barakallahu fikum, ternyata kita sebagai orang tua sekarang, kita punya anak, juga anak kita punya hak yang besar di dalam syariat Islam ini. Sebagaimana dikatakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, yang namanya anak, al-auladu tashmulul banin wal banat. Anak-anak ini mencakup laki-laki dan juga wanita. Wa huququl aulad katsira, dan hak anak-anak itu amat sangat banyak. Min ahammiha at-tarbiyah, yang terpenting dari seluruh hak anak adalah hak pendidikan. Wa hiya tanmiyatud din wal akhlaq fi nufusihim, yaitu kewajiban orang tua untuk menanamkan agama yang benar dan akhlak yang mulia, fi nufusihim, pada jiwa anak-anak, hatta yakunu ala janibi kabiri min dhalik, sehingga mereka itu akan menjadi anak-anak yang terdidik dengan akhlak mulia dan agama yang lurus. Sebagaimana yang Allah sebutkan, di mana dengan akhlak yang mulia, agama yang lurus, anak-anak kita akan selamat dari azab api neraka. Allah sebutkan dalam surat Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah, wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu. Allah perintahkan kepada kita seluruh mukminin berkewajiban menjaga dirinya, termasuk juga kewajiban menjaga keluarganya dari azab api neraka. Dengan cara seperti apakah kita menjaganya? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, adibuhum wa allimuhum, yaitu dengan mendidik mereka, mengajari mereka, mendidik dengan akhlak yang mulia, mengajari agama yang benar, manhaj yang lurus. Terlebih di zaman ini, zaman di mana fitnah begitu dahsyat, syubhat begitu berbahaya dan sangat-sangat dahsyat, sehingga kita orang tua punya tanggung jawab untuk mewasiatkan kepada anak-anak kita dan mendidik putra-putri kita dengan ilmu agama yang benar, pemahaman yang benar, sehingga akidahnya benar dan juga ibadahnya benar, manhajnya benar. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita. Bukan hanya sekedar yang penting anak mengaji, yang penting anak sekolah. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena sungguh yang Allah perintahkan targetnya bukan anak-anak pintar semata, tapi mereka selamat dari azab api neraka. Bukan perkara yang gampang, tapi perkara yang berat. Karenanya disebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Jum'ah, sedangkan Imam Muslim dalam Kitabul Imarah, bab tentang fadilatul imam adil, keutamaan imam atau pemimpin yang adil. Beliau bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya, kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua pasti akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami pemimpin dalam rumah tangganya, dia penanggung jawab rumah tangganya dan akan diminta pertanggungjawabannya dari apa yang dipimpinnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, fal auladu amanatun fi unuqil walidain, adapun anak-anak itu adalah merupakan amanah yang ada di pundak atau di leher kedua orang tua. Mas'ulani anhum yaumal qiyamah, di mana orang tua dalam perkara ini, ayah dan ibu, adalah penanggung jawab yang Allah akan minta pertanggungjawaban tentang mereka di hari kiamat. Bagaimana mereka mendidik, mengasuh putra-putrinya. Wa bi tarbiyatihim tarbiyatud diniyah wal akhlaqiyah, dan bagaimana mereka mendidik pendidikan anaknya dengan agama yang benar, akhlak yang mulia. Maka kalau orang tua mampu melakukan ini, berarti dia telah menunaikan amanah dan tanggung jawab. Yakhrujul walidan min tabi'ati hadir ra'iyah, orang tua telah lolos dari tanggung jawab ini. Yasnul aulad, dan menjadi saleh anak-anaknya. Fayakunu qurrata ainil abawaini, sehingga anak-anak itu dengan pendidikan agama yang lurus, akhlak yang mulia, manhaj yang benar, anak-anak menjadi penyejuk pandangan mata orang tuanya. membahagiakan hati kedua orang tuanya fi dunya wal akhirah, di dunia juga di akhirat. Sebagaimana yang Allah sebutkan keutamaan atau fadilah janji yang Allah berikan bagi orang tua yang berhasil mendidik putra-putrinya, menjadikan mereka saleh-salihah. Allah sebutkan dalam surat At-Tur ayat 21, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Allah sampaikan, dan orang-orang yang mereka beriman kemudian mengikuti mereka, anak cucu mereka dengan iman, artinya dia pun anak cucu ikut orang tuanya menjadi orang yang beriman, maka dengan demikian itu, sebab itu alhaqna bihim, kami pertemukan mereka semua orang tua dengan dzurriyyatahum, anak keturunan mereka. Wa ma alatsnahum min amalihim min syai, dan kami Allah tidak menyia-nyiakan dari amal mereka sedikit pun. Lihat hadirin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan apapun yang kita lakukan, biaya berapapun yang kita berikan dan kita keluarkan guna mendidik mereka, Allah tidak akan sia-siakan sedikit pun. Sehingga jangan kita kawaja, bakhil, pelit memberikan pendidikan agama pada keluarga. Hadirin yang dimuliakan Allah, terkadang kita prioritas memberikan makan minum untuk kesehatan badannya, menjaga kesehatan fisiknya, jasmaninya, luput kita menjaga kesehatan ruhnya, menjaga agamanya, menjaga manhajnya. Sehingga ighafila barakallahu fikum, tentunya kalau kita menginginkan putra-putri kita itu lurus, jangan menunggu mereka besar baru kita kasih lurus. Sebagaimana disebutkan dalam syair, idal aslu ulqiya ghairu zakin fama tasbu madad dahril furu'u. Kalau pohon dari awal sudah belok, bengkok, ya, terus dibiarkan, mana mungkin nanti dia akan menjadi lurus dengan sendirinya. Begitu pula kita sadar, kalau kita ingin kasih lurus pohon, luruskan selagi dahannya hijau batangnya, belum menjadi batang kayu. Kayak ini mamanya, masih bisa diero. Tapi kalau sudah tegak lurus jadi kayu, atau sudah terlanjur bengkok sudah menjadi kayu, betapa sulit untuk kasih lurus. Begitupun anak-anak kita. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita dari sedini mungkin dalam mendidik putra-putri kita? Orang tua harus mendampinginya, mengawasinya, mengasuhnya, membimbingnya, menjadikan teladan baginya, sehingga kelurusan agama orang tua akan menjadi tegaknya agama anak-anak biiznillah. Tapi kalau orang tua sudah plin-plan manhajnya, ganti-ganti warna agamanya atau akidahnya, manhajnya, nantinya jadi apa kita pun anak-anak? Sehingga iwafila barakallahu fikum, Allah sampaikan, kalau kita lurus agamanya, benar, anak-anak kita akan mengikuti dengan demikian. Allah pertemukan kita dengan anak keturunan kita kelak di surga. Dan Allah tidak menyia-nyiakan sedikitpun amal yang kita lakukan. Kemudian hadirinya dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini pula ingin kami sampaikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang langkah-langkah orang tua dalam mendidik anak-anak. ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Ternyata yang pertama adalah nabda awalan bi islahin nafsi. Mulailah pertama dalam mendidik anak dengan memperbaiki keadaan pribadi-pribadi kita sendiri. Sebagai ayah atau sebagai suami atau sebagai laki-laki yang akan menjadi calon suami atau calon ayah, calon bapak. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan tadi dalam surat Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini mulai dari diri kita. Membenahi akidah kita, membenahi agama kita, sehingga sungguh sangat disayangkan kalau seorang suami ternyata tidak bisa menjadi figur bagi keluarga. Begitu datang fitnah ganti warna, datang fitnah lagi ganti warna. Padahal agama tidak ganti-ganti, dalilnya jelas, hujahnya tegas. Dan para ulama pun tidak berubah dalam memberikan nasihat untuk berpegang dengan Quran dan Sunnah. Hanyalah ikhwa barakallahu fikum hawa nafsu yang membuat orang, ya, dia warna-warni, dia lembek, atau berubah-ubah manhajnya. Kemudian ikhwa fila barakallahu fikum, perhatikan dari apa yang Allah sampaikan ini, kenapa Allah mulai dari diri kita sebagai ayah juga sebagai ibu. Karena apa? Fasolahul awwal min abrazil asbabil ma'ina ala tarbiyatil abna. Sungguh kesolehan ayah, kesolehan seorang bapa, dan kesolehan seorang ibu merupakan sebab utama yang menolong berhasilnya pendidikan anak-anak. Li'annaum humul kudwah. Karena ayah ibu, bapa ibu, ya, abi umi bagi anak-anak, mereka itu kuduah, teladan. Wal aulad yuqalliduna abahum, sedangkan anak-anak akan mengikuti, meneladani orang tuanya, bapak ibunya. Anak ini ibarat pepatah, kalau orang Jawa bilang, kacang gak akan lepas dari lanjarannya, ibarat buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Seperti apa bapaknya, ya seperti itu nanti anaknya. Sehingga ikhwafila barakallahu fikum, ittaqillah, bertakwalah kita kepada Allah. Ya, kita hati-hati. Makanya Allah beritakan dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-9, Allah sudah wanti-wanti, wal yakhdharil ladzina yukhalifun. Allah katakan Faliyakhsallah, maka hati-hatilah kalian, ayataraku min khalfihim dhurriyatan di'afa, jangan sampai kalian meninggalkan di belakang kalian generasi keturunan yang lemah. Allah ingatkan kita jangan sampai anak keturunan kita lemah dari sisi ilmu, dari sisi agama. Kalau ada keliru, tolong dikoreksi nanti. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua maksudnya, yang menjelaskan tentang mulai dari diri kita dalam membenahi pendidikan putra-putri kita adalah surat At-Tur tadi yang kita bacakan. Ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin. Orang-orang yang mereka beriman dan mengikuti mereka anak keturunannya dengan iman. Alhaqna bihim, kami akan pertemukan mereka semua. Ini ayat semua menjelaskan tentang pendidikan itu bagi putra-putri kita mulai dari diri kita, membenahi diri sendiri. Karena kita ini teladan, kita ini, ya, contoh buat mereka. Adapun yang kedua, ikhtiyarul az-zawjah. Yang kedua adalah seorang suami harus memilih ibu atau istri, ya, ibu bagi anak-anak dan istri baginya. Ikhwafillah barakallahu fikum, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langkah yang kedua setelah kita membenahi diri, kita juga hati-hati dalam memilih istri, pasangan hidup yang mana nantinya akan menghasilkan atau melahirkan putra-putri kita. Dijelaskan di sini wa barakallahu fikum, inna may yurid samaru yani'ah yabhasu 'ala al-ardhi thayyibah. Sungguh orang yang menginginkan tanamannya itu berhasil, buahnya bagus, tentu dia akan memilih tanah yang subur untuk cocok tanam. Ya, tidak mungkin dia akan sembarang menanam. Walaupun dia punya bibit unggul, benih unggul, kalau dia tanam di tanah yang tandus, apa jadinya? Mungkin dia tumbuh, tapi sesaat, tak lama kemudian layu dan bisa mati karena gersang tandus tanahnya. Dan ilfilah barakallahu fikum, hikmah yang besar yang Allah telah sebutkan ihwa barakallahu fikum di sini, Allah subhanahu wa ta'ala telah syariatkan kepada kita untuk menikah supaya mempunyai keturunan yang baik yang menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi anak soleh-solehah. Dan itu akan menjadi simpanan yang paling berharga bagi kedua orang tuanya. Maka sebelum lahirnya anak, kita berkewajiban memilih wanita yang mempunyai kriteria sebagai berikut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, juga Imam An-Nasa'i, dari hadis Ma'qil ibni Yasar radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah SAW bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukasirun bikumul umam. Kalian nikahilah wanita-wanita yang besar cintanya dan banyak keturunannya. Dia memiliki wadud, yakni memiliki kehangatan besar, kecintaannya dan kesetiaannya. Begitupun walud, banyak keturunannya, subur. Dan tentunya beda wanita subur dengan wanita yang mandul. Ya, beliau mengatakan memilih yang subur, banyak keturunannya. Fa inni mukasirun bikumul umam, salah satu hikmahnya, keutamaannya, sungguh aku berbangga dengan banyaknya kalian atas seluruh umat yang lain. Ini termasuk orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak keturunannya. Dan boleh kita berdoa memohon kepada Allah banyak keturunan, banyak anak, sebagaimana pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas ibni Malik, pembantu beliau, Allahumma aksiru malan wa aulada, ya Allah berbanyak dia punya harta dan anak. Sehingga dalam sejarah Anas ibni Malik radhiyallahu an termasuk sahabat yang paling banyak anaknya. Ada sebagian riwayat menyebutkan 125 anak beliau punya anak. Dan ketika wabah melanda, sekitar 80 sekian anaknya meninggal dunia, beliau kuburkannya karena wabah melanda Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Dan dari anak-anak beliau kaya-kaya dan jadi ulama, subhanallah. Ya, 125 orang, katong berapa orang? Nah, ihwa fila barakallahu fikum. Ya, katong 2-3 anak suta perigo. Ya, pikir su pusing, mengaji susah, menghafal tak bisa. Ini santai dan terus, masya Allah. Maka mungkin kita kurang doa. Ya, kita bikin tapi enggak doa, hati-hati. Ini berbahaya. Doanya yang penting. Gimana doanya bisa kita ubah? Ya, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Ya. Allahumma aksir auladi wa amwali wa barik fi ma a'taitani. Boleh kita minta, ya Allah perbanyak anakku, hartaku, dan barokahkanlah atau berilah barokah kepada apa yang kau berikan padaku. Boleh kita mohon kepada Allah sehingga kita anak banyak, soleh soleha, harta pun cukup, bukan melimpah, cukup. Karena ikhwah barakallahu fikum, kalau melimpah lalu anak-anak tidak terdidik dengan agama, mereka baku cakar berebut waris, apa jadinya? Tak salah, baku bunuh. Ya, pada satu keluarga urusan tanah saja, ya, subhanallah, ribut. Karena apa? Orang tua lupa. Tayyib, kita lanjut dulu hadis yang pertama tadi. Summa bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'ayyirun nas fi zawaj. Setelah hadis ini kemudian beliau merinci, menjelaskan kepada kita, ya, di dalam memilih siapakah wanita yang kita pilih, kriterianya di samping yang tadi, wanita yang subur, wanita yang besar cintanya, setia, hangat. Ya, kita enggak tahu tentunya. Artinya mempunyai kehangatan dan dia memiliki kecintaan yang besar. Dari mana dia kita tahu? Coba hadis berikut dulu. Hadis yang kedua yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'a li arba'in." Wanita dinikah karena empat hal. Pertama, limaliha, hartanya. Kedua, lihasabiha, keturunannya. Kemudian yang ketiga, lijamaliha, kecantikannya. Yang keempat, lidiniha, agamanya. Karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat iyadak. Maka engkau utamakan wanita yang beragama supaya selamat tanganmu. Karena kalau wanita dia punya agama salihah, insyaallah tidak akan melawan pada suaminya, sehingga suami aman tangannya, tidak sampai pukul dia, lisannya tidak sampai caci maki dia. Selamat, ya, lisan dan tanganmu. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat An-Nisa ayat 34. Kriteria wanita yang paling baik kata Allah, fasanihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah sampaikan adalah wanita-wanita salihat. Itu yang paling baik. Yaitu wanita yang qanitat, selalu taat. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Hafizatun, dia selalu memelihara diri, harta suami dan anak-anak suami, lil ghaib, ketika suami tidak ada di sisinya. Bima hafizallah, sebagaimana Allah telah menjaga dirinya ketika ia telah menikah dengan suaminya. Subhanallah, ikhwa barakallahu fikum. Beliau menyebutkan kriteria yang empat ini. Boleh engkau pilih wanita karena punya kekayaan. Ya, tentunya kalau laki-laki nikah wanita cuma pilih sebab kaya, mungkin ini pemalas atau numpang hidup, tidak tahu, ya, supaya nikah langsung jadi orang kaya, ya, subhanallah. Tapi ingat, kalau engkau cari kekayaannya, siap-siap, engkau hanya sibuk urus hartanya tapi tidak diurus oleh istrimu. Sebentar abang tolong urus ini, seabang tolong ini, abang tolong ini, habis waktumu urus harta dia. Dan engkau tak diurus, hati-hati. Ya, yang niatnya awal supaya bisa numpang hidup, enak punya istri kaya, padahal sengsara. Karena apa? Jadi kurir, jadi budak. Nas'alul salamah wal afiyah. Ada baik kalau wanita kaya, kaya Khadijah, masya Allah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salihah. Ya. Kemudian yang kedua, lihasabiyah, keturunannya. Nah, kenapa kita lihat keturunannya? Untuk yang tadi, wanita yang besar cintanya, wanita yang banyak keturunannya, itu lihat dari keluarganya. Kalau keluarganya tipe keluarga harmonis, romantis, insyaallah tak jauh beda buah dari pohonnya jatuhnya. Artinya anak sudah terbiasa kondisi orang tuanya yang tidak pernah cekcok, tidak terdengar bertengkar, selalu romantis, ya, maka anak pun ketika dia menikah akan berpikir seperti ibunya. Karena apa? Ibunya memberi teladan bagaimana ketika bapak tidak di rumah akan pulang, mau berangkat bagaimana, mesti sudah disiapkan tehnya, kuenya, sarapannya, air panasnya, kalau mau mandi, pulang disiapkan semua-semuanya. Sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan ibunya. Tapi kalau anak dari broken, dari kecil sudah pisah orang tuanya, tidak tahu bagaimana bapaknya, seperti apa ibunya, ya, bingung. Mau niru ibu, ya, seperti itu. Mau niru bapak, seperti ini. Ikut mama, sebelah bapak tiri. Ikut bapak, sebelah ibu tiri. Ya, serba salah. Ini resiko perceraian. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya akan mengundang problem bagi anaknya. Bingung. Ya, seperti kapal tak jelas haluannya. Mau berlabuh kemana anaknya? Ini perhatikan, kenapa dilihat turunannya. Dan banyak kasus perceraian itu terkadang karena problem yang gak bisa diatasi, ego dari masing-masing suami istri, yang pada ujung-ujungnya terkadang ketika suami memilih istrinya, ternyata apa? Dia tidak selektif, tidak menanyakan ibunya, apalagi lari dari keluarganya, nikah luar, ya, tanpa wali, bahaya, gak boleh dalam agama. Nah, kemudian yang ketiga, li jamaliha, cantiknya. Ingat ikhwah barakallahu fikum, janganlah kita menikah karena cantiknya semata. Sungguh kecantikan tak akan lama. Dia hanya menghiasi sesaat seperti bunga. Ketika muncul kuncup bunganya, kemudian mekar, begitu indahnya, tak lama kalau sudah mekar, layu, jatuh dengan sendirinya. Sama wanita. Ya, dari mulai anak tumbuh, kemudian mulai menginjak remaja, begitu mekar, cantiknya luar biasa. Tapi kalau kita tidak ingat bahwa kecantikan itu tak akan lama, hati-hati. Ya, boleh, tidak dilarang kita memilih kecantikan untuk apa? Perbaikan keturunan. Ya, kalau kita mungkin nilainya 5, kalau istrinya 8, kan mudah-mudahan jadi 5 tambah 8 berapa? Lumayan meningkat. Ya. Supaya apa? Ya. Kita punya anak, bodinya kayak bapaknya, tinggi besar, cantiknya kayak ibunya. Begitu. Tapi jangan terbalik, ya. Rupanya kayak bapaknya, bodinya kayak mamanya. Pendek kecil mamanya. Ya, ikhwah barakallahu fikum. Boleh saja memilih idealis, tapi ingat yang penting agamanya. Belum isya ini, terlalu buru-buru. Kemudian ya fila barakallahu fikum, yang keempat, lidinia, agamanya. Ini yang Allah anjurkan tadi dalam surat An-Nisa ayat 34, yaitu wanita yang solihat. Kalau solihat pasti dia taat kepada Allah, taat kepada suami. Dan bentuk taat kepada suami, dia akan menjaga dirinya, harta suaminya, dan anak-anak suaminya. Sekalipun suami tidak ada di rumahnya, dia bersyukur kepada Allah, Allah telah menganugerahkan suami baginya. Dengannya ia terjaga, terlindung dalam rumah suaminya. Inilah wanita yang bersyukur kepada Allah, kemudian syukur pada suaminya, sehingga menjadikan dirinya salihah, betah di rumah, tidak banyak berjalan. Ihwafillah barakallahu fikum, yang dikatakan konita dalam ayat tadi, muti'at lil azwaj, yang taat kepada suami. Yakhfadna azwaj bi ghayabihim, dia menjaga suami ketika dia di rumah, menjaga harta dan jiwanya. Dan ihwafillah barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, hati-hati dari wanita cantik tapi tumbuh dalam keluarga yang jelek atau di lingkungan yang jelek. Beliau ingatkan dalam hadis Imam Ad-Daruqutni, ya, dari Abu Sa'id secara marfu, beliau mengatakan, ya, iyyakum wa hadra'ud diman, qalu wa ma hadra'ud diman, qal al mar'atul hasna fin manbatis su. Hati-hati kalian dari hadra'ud diman, Apa itu Hadrat Diman? Mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Hadrat Diman? Beliau menjawab, wanita yang sangat cantik namun tumbuh di lingkungan jelek. Kayak sayuran bagus tapi tempat suburnya itu tumbuh di tempat najis. Ya. Mamanya hati-hati, jangan itu yang dipetik. Karena Pak Ikhwa Barakallahu Fikum, betapapun dia cantiknya, lingkungan yang mendewasakan dia itu telah menjadikan ya memori di dalam jiwanya. Kalau dia lingkungannya kasar bicaranya, dia akan ikut. Ya, bahasanya, kelakuannya, temperamennya. Sedangkan yang dimaukan oleh kita, kita memilih wanita bukan sekedar dia calon istri, tapi dia ingat adalah calon ibu buat anak-anak kita, calon guru buat anak-anak kita. Jangan salah pilih. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memuji wanita yang dia itu memiliki agama. Beliau puji. Kalau tadi beliau peringatkan wanita cantik tapi tumbuh dari lingkungan yang jelek, agamanya rusak, jangan diambil. Beliau memuji wanita yang punya agama sebagai berikut, beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi ma yaqnizuhul mar'ul?" Maukah aku beritakan kepada kalian sebaik-baik apa yang menjadi simpanan bagi seseorang, bagi seorang suami? Beliau katakan, al-mar'atus salihah, yaitu wanita yang salihah. Hadis riwayat Imam Hakim dalam Mustadrak. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau Rasulullah SAW, maukah aku beritakan pada kalian sebaik-baik apa yang menjadi simpanan kalian, suami, yaitu wanita yang salihah. Sampai belum mengatakan, ad-dunya mata wa khairun mata'iha mar'atus salihah. Dunia adalah keindahan, kenikmatan, dan seindah-indah kenikmatan dunia itu wanita salihah. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, di sini antum punya keuntungan dunia akhirat dan punya keuntungan ganda berlipat. Antum diuntung dengan kesolehan istrimu, anak-anak yang lahir pun antum untung karena dididik oleh istrimu. Walaupun orang lain tidak mendidiknya, istrimu sanggup mendidiknya. Sungguh ikhwah fillah barakallahu fikum, ini semua petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam langkah kita memenuhi hak anak-anak kita. Saya tutup dengan satu riwayat hadis, kejadian dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ada kisah di zaman Umar bin Khattab. Ja'a rajulun ila Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pernah datang seorang laki-laki mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yasku'uku qabnihi. Dia mengadukan tentang durhakanya anaknya. Fa akhdar ibnahu, kemudian Umar bin Khattab menghadirkan, meminta hadir anaknya. Sehingga dihadirkan anaknya. Ya, wan ba'al 'uquq. Kemudian diceritakan tentang kedurhakaan anak itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala al-ibn, maka anak ini pun mengadu, membantah. Dia bertanya kepada Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, "Alaysa lil walid haqqun 'ala abihi?" Ya Amirul Mukminin, bukankah seorang anak punya hak atas bapaknya, punya hak atas bapaknya? Qala bala, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, benar, anak punya hak dari bapaknya. Fama huwa, apa itu haknya? Qala Umar, Umar bin Khattab berkata radhiyallahu an, ayyan taqiya ummuhu wa yuhsin ismuhu wa yuallimul Quran. Tiga yang beliau sebutkan. Pertama, hendaknya bapak itu memilikan dengan seksama, dengan hati-hati, teliti ibunya. Jangan sembarang. Yang kedua, memilih yang paling baik nama untuknya. Dan yang ketiga, mengajarkannya Al-Quran. Faqala al-ibn, anak yang tadi diadukan kedurhakaannya, mengatakan, fa inna abi lam yaf'al fi dhalika syai'a. Kata dia, wahai Amir Mukminin, bapakku tidak memberikan tiga-tiganya kepadaku. Amma ummi fa inna zandiyya kanat lil majusi. Adapun ibuku wanita musyrik, tukang nyalakan apinya agama majusi yang dia pilih. Wa qasamani ju'al, dan dia bapakku itu kasih namaku ju'al. Ju'al itu kewil. Maknanya kurang lebih, kalau bahasa Jawanya ndugal, susah diatur. Kewil suka bantah. Ya, ju'al. Ya otomatis kalau anaknya kewil lah, susah diatur lah. Salah siapa kira-kira? Bapak kasih nama ju'al. Ya, antum hati-hati kasih nama anak. Jangan asal nukil dari Al-Qur'an. Ya, hati-hati. Artinya nama bagus tapi nama apa? Abu Lahab. Jangan. Jangan nama-nama orang kafir atau kata-kata yang jelek. Kemudian walam yu'allimuni minal kitab harfan wahida. Dia ayahku tidak mengajariku satu huruf pun dari kitab Al-Qur'an. Coba lihat. Faltafat Umar ila rajul, maka Umar berpaling atau melihat bapaknya. Apa kata Umar? Ajita ilayya tashku 'uquqa ibnak. Apakah pantas dirimu mengadu kepadaku akan durhakanya anakmu? Waqad 'uquqtahu bi qabla ay yu'aqqaka. Ya. Sedangkan sungguh engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum dia anakmu durhaka padamu. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Tuhfatul Wadud, beliau menjelaskan kepada kita tentang kewajiban orang tua mendidik anak. Beliau mengatakan, wasiatullah lil aba muqaddimatun ala wasiatullah lil abna. Allah wasiatkan kepada orang tua untuk berbuat baik kepada anak itu lebih dulu dibandingkan wasiat Allah kepada anak untuk berbakti pada orang tua. Sebab orang tua, anak ini nanti akan bisa berbakti pada orang tuanya kalau memang orang tua dari kecil sudah ajar dia berbakti pada orang tuanya. Kita lanjut insyaAllah pertemuan mendatang. Wa barakallahu fikum, mudah-mudahan ini menjadi renungan kita dan koreksi kita semua untuk pembenahan dan perbaikan pendidikan keluarga kita masing-masing. Karena semua kita ahlus sunnah inginkan surga, dan kita tentunya ingin sama-sama dengan keluarga, tidak ingin sendiri-sendiri, tentunya ingin semua kita bisa kumpul bersama. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.